Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nonton terus wayang Jawa, jangan sampai lali ya. Ojo nganti lali ya. Kuntet nekel mik. Wih, ngapa mong domblong tak ngapa? Tet. 10% tet. Ayo. Eh, delok mik. Mik ya. Dan digarap nek. Wis awake dhewe kudu digarap. Yo. Lali potong. Iya. Enggak. Kira mulang kemen cangkeme to. Biasane garapi wong saiki sak garapi sak modare to. Pokoke lost to mriki. Lost. Saya stupah lost. Saya mboten Pak Bupati. Oh, saya nanggap dhewe. Ayo, pengalamanmu dagelan ning panggung Cak Percil karo Cak Kuntet. Nggih. Tau ora? Bahas babakan agama umpamane. Ya sing sepele-sepele wae. Sepele-sepele anu, Pak. Nggih, anate ning sekedhi, ning sing paling kula pengalaman kula sampai bosok dagel niku nggih, namung dipenjara teng Hong Kong niku. Wah. Bosok. Uwi aja dianggap dipenjara. Iki istilah Kanjeng Nabi uzlah. Uzlah niku menyepi dalam rangka menjemput hidayah dari Allah. Amin. Biasane lah wong bar nyepi kuwi mesti mulya. Buktine Nabi Muhammad sak durunge tahanus uzlah ning Gua Hira urung dadi nabi, begitu metu dadi nabi. Kuwi bedane karo Percil mlebu penjara, lah Kanjeng Nabi dadi nabi, begitu mudun saka Gua Hira, Percil metu saka Hongkong dadi nabi. Padha. Oh, ya padha ae zaman. Enak ya tadi ya. Ya. Oleh hanya rokeh. Kan padha nabi karo nabi. Nggih, leres, leres. Lah pengalamanmu apa, Det? Pengalaman teng pentas. Oh, sing paling buasa apa, Det? Paling buasa ora diguyu wong no. Malah sampean guyu itu toh. Ora diguyu. Paling lucu kuwi. Paling lucu. Ora diguyu wong kok. Ora diguyu wong wae dhewe ndagel udan deres kok. Ora dibuka pengalaman kula sing sing paling bosok nih kali niki. Napa? Teng Pasuruan. Pripun? Tanggap ulang tahun. Heeh. Budal. Terus ora enek tarope piye to, Bung? Ora tarope rasa guyu ya. Ora enek tarope piye. Niki saestu. Kula kale kale Kuntet niku kan sik anyar. Anyar gandengan 2011 ditanggap Cina, ya tetep Cina. Cina. Pasuruan wah tet nggih jas iki Cina sing nanggap kula ngoten. Jahitne jas kalih budal padahal dereng gadah mobil. Terus nyewa. Nyewa. Rental. Rental. Rental. Sombong dhisik perkara melarat keri. Nyar. Nyar. Ketake nyar. Terus matur ngoten kula mangkat, Bah. Kula mangkat dugi lokasi jebol teng mriku mboten wonten napa-napa. Ature ulang tahun wonten satpam. Wonten satpam teng satpam. Mau takoni. Nggih. Niki leres niki. Daleme Pak Mbok Cina apa kene Yusta? Oh iya. Oh, Liceng Sui, Liceng Sui. Iya, Liceng Sui ya. Ah, Liceng Sui. Sanes, sanes niku, sanes oh, niku, sanes li pokoknya sanes celi. Nggih mboten ndamel ceng kok ini. Ngaten-ngaten, Mbak. Masuk jebleng lokasi ya ta? Ya. Teng mriku mboten wonten terop, mboten wonten napa-napa, ature ulang tahun. Cak acaranya di lantai dua. Di lantai dua. Istimewa. Munggah. Munggah. Kula teng mriku mesti tamune iki. Tamune wis mesti kathah, jebul tamune mboten wonten, tamune namung gangsal. Niku mawon sing setunggal niku tuwek budak. Saestu niku ning kono dikae mic cilik ya tadi. Lah kok ulang tahunnya kirek ta. Nuwun nuwun sewu Mas Percil, Mas Kuntet. Ngaten nggih. Saestu minta maaf yang ulang tahun sebentar lagi keluar dari keluar. Kamar minta foto. Kok yo kirek. Kirek melet-melet. Saestu iya dilakoni etet mung dikae tuku beras aku yo ngono. Anyar lho iki. Ora anyar bosok tenan ya anyar. Aku ngerti kirike jenenge sapa? Sinten? Sukarlan. Kok saged? Asu nglekar ning dalan. Ana bakirun, ana bakirun. Kayane nek bakirun. Abah, abah, abah. Mriki, Mbah, mriki, Mbah. Niki guru kula lah niki. Kene kene pindah kene pindah kene karo Abah. Kene Abah. Amit amit no sewu, Gus. Niki Abah kula niku guru kula. Sing paling bosok bocah loro niki. Abah sing paling suwai nampa sing paling bosok pripun, Mbah? Nek kula ora crita apa-apa. Dagelan niku nek lucu kemetak itu geblak lalu cukup buayane pol niku Gus dagelan niku nek wis tampile lucu sing guyu akeh mulih niku mesti wah kuwi. Oh, oh iya. Kok bareng wis gak lucu blas iki mulih metu ngguri ngono. Arek njaluk dhuwit ki isi. Lah niki mawon sakniki dagel luar biasa. Niki dagelan lalen. Ngoten nggih. Lah kok lalen, Mbah? Nang dhuwur panggung misale sepel ngoten nggih, lali. Piye to, Cil? Lali niku nggih. Ya kene sing bosok pokoke aja ngresi lucu. Weh, wah, cak kiron, wah, cak bro, iya mas. Halo, ketemu nih yo. Ku newis gak lucu blas. Iwate buri. Lah mulih ki nek buri njaluk dhuwit kowe isin. Isin. Kula iki lek ana pelawak-pelawak penghibur ten iki kok ngumpul dadi sisi kula bungah. Berarti akur. Bungah akur. Akur. Ning yo susah. Ning yo susah, Mbah. Ora akur. Napa? Mergo ora tanggapan. Saingan. Oh, saingan. Saingan kula kalih mriku. Saingan. Kula kalih niku tetep saingan. Kula saingan tetep. Guru-guru saingan. Kula sak niku ngoten niku. Wong kula niku arep ayu 15 diduni kuwi 10. Kula ngoten niku. Ben, piye carane awake dhewe mlaku? Perkara sing penting ora ning omah tok, tanggapan terus. Tanggapan nek budal. Ngoten lho dagelane ya lho. Lah kula santai mawon, Mbah. Kula nate to pengajian mulai sing ndo wong sugih ora disangoni. Ha, kula ora nesu kok. Bablas kantor polisi langsung kula laporke. Terus nggih, mong iki nggih antisipasi kagem tak percil nggih, ngoten. Langsung tak lapor ke. Kenapa Gus? Ada dugaan pasal 378 Pak Polisi. Oh pokoknya penipuan. Aku ngono. Hati-hati cek. Hati-hati. Nah ini aku naik sampean mantun. Lah abah mantun mantun? Lah kula niku wis kelakon ngoten numpun bola bali. Amplope niku kleru amplope wong buuh. Dadi wong becek ngoten niku. Terus nagih piye? Becek. Wong becek niku sing dilungne kula niku lah ya Pak Kirun iki. Lah kok amplope wong becek tulisane cara kene Saimin Samben ya kan. 50.000 lho. 50.000. Moko cangkem wis kadung bosok. Luar nagih ya angel kok dadak. Nagih ya repot. Mila lah kula pengajian Mbah, kula ora tau mikir amplop. Ya kok saget. Ora tau mikir isine. Ya kok iso. Asline kula paham sing mikir amplop niku mesti panitia. Ngopo? Oh iya. Aku mikir amplop tenah aku darane panitia. Oh nggih. Leres. Tapi nun sewu anu niki pemecah rekor kula. Lha niku niku. Nyapa niki mau pecah. Angel men to mong karo sampean iki aku susu. Lah maklum wong tuwa ya maklum. Istilah lho Mbah, istilah. Mau lho cara ngomong. Nganggo istilah-istilah rekor kok dipecahke dosa apa? Muri, muri. Maksudnya ngaten lho Mbah. Muri piye percil kok muri kowe matamu. Jenenge iki percil. Muri iki kos plus. Beda karo liyane lho Pak. Paham apa ora omong aku iki? Masa isin-isini insyaallah. Paham piye? Ngeten lho, niki beda karo liyane. Lah nyapa kok dibedakne? Maksudnya ngeten lho. Wadi padha ae, kene engko 5 juta, aku 5 juta. Kene 10 aku 10. Aku mah nek mau bedakne. Yo sik to, sik sabar. Kowe Mbak. Sabar. Ngene lho. Sabar. Ada lho, Yogyakarta lho, 20. Sebutannya lho, gini. Dagelan viral lho. Sik, kok ngene lho. Kowe kok kleru rolas setengah. Orang. Lah nganti titik, Mbah. Aku temen kantor polisi kok. Kantor polisi. Pasalnya beda meneh. 378. 335. Perbuatan tidak menyenangkan. Nah. Nek awake dhewe iso golek pasal, Gus. Iso. Bareng iki. Niki pasalnya 44. Apa kuwi, Mbah? Cacat mental. Apa iso dihukum? Maksudnya ngeten lho. Beda lho, kahanan kalau liyane niku benten. Beda karo biasane wong-wong biasane lho. Paham? Sik. Sik urung aku sik. Masyaallah. Aku sik urung paham. Wong-wong kok beda karo wong liyane iki padha dudu wong. Omonganmu ora jelas lho kowe. Tegese ngeten lho, Pak. Sik, tegese piye? Keadaan sak niki-niki di adik kula percil kagungan ajat iki istimewa benten kali liyan-liyane paling istimewa. Istimewa opo ndoke renek lho. Wah, ancene ra duwe pitik kok. Kene iki lambe pitik. Sego goreng iki nek istimewa nek ndoke. Oke. Indomie ana ndoke. Lah ki nguri ndoke rene lho. Bolak-balik mau suguhi apem. Ngomong apa iki? Ai dhewe ngalah. Tanggit apel dadai plastik, tak cocok jambu. Palsu kabeh. Tanggit anggur mayare kapur barus. Wong mending, Mbah. Aku kula wis syukur awan tak cocok tak pikir daging laos, Mbah. Bene. Ya. Faktor U. Wis kono sepelo dhewe aku tak karo kita. Aku luang melok iki larang. Oke lumayan. Masa 15 duduki 10. Kan ra ngajeni wong tuwa, Mbah. Sapa? Lah jeneng 15 duduki 10. Kan ra ngajeni wong tuwa. Anu niku njenengan ngono kuwi kok lari sih. Oh. Saiki duwe anu apa ki campur sari GM. Apa iki GM, Mbah? Gotong mayit. Heh. Buyur maton nek gotong mayit. Ro ora ning YouTube bener. Anggo tamu ya mati sitok ning Demano kok. Ya ndingi. Perkarane loro. Campur sari ngurbane kancane. Iku ancane sakit lho, Bang. Sakit. Ngono kan tak obati. Loro kok mojo mbok pateni sih. Leh. Wong lari sih ya mergo kuwi kok, Bang. Bangke. Bene wis tuwek wis ora usah. Bae dhewe wis pokoke sabar. Tegese istimewa mau piye? Tegese Mas Kunten. Lah niki terop niki. Niki saking Medion iki. Oh, Medion. Sumbangan, sumbangan bathukmu kuwi. Genae lho, guru karo murid lho. Murid duwe gawe, guru ya kudu nyumbang. Heh. Nek murid duwe gawe, guru nyumbang. Wajib nika. Lho, wajib sing wajib niki li sapa? Lho, ya tak ngendi murid ki ya nguwahi guru. Lah, sing bener kuwi murid takdim karo guru. Lah guru masang tenda ora mau bayar kuwi jenenge bajingan. Lah niki lak nyuwun to, Mbak? Lah nyewoki nek sewengi. Nuwun sewu, Gus. Niki perang dino, Mbak? Nek rong dino. 15 dino kon masang. Ora wong gawe hebat kuwi. Kondang ae pengajian sewengi teng rope 15 dino. Mayare nggo parkir matane. Lah kuwi lak wong-wong jaba aku lek mriki kan mboten. Sing penting niki kowe iki mesti diomongi wae. Awake dhewe wis ora usah ngetokne apa-apa. Tirop wis teko Medion. Alhamdulillah. Kuwi wajib ini toto, Mbah. Anak iki wajib njaluk karo bapak. Lah, lho, aku ora ngurus salah. Lah undang-undange ra ngono. Pripun? Undang-undange kuwi duwite anak kuwi duwite wong tuwa, duwite wong tuwa orang mesti duwite anak. Anak iki kurang ajar jane. Wong tuwa duwe omah, anak ngaku-ngaku, iki omahku. Begitu anak duwe omah, wong tuwa ora kena ngaku-ngaku. Kan asu. Kok itu ora kan dibelani lho. Ora dibelani. Iya ora dibelani. Kuwe padha durak dene ngisor. Ya sengko cateten omongane sing iki sing penting dipotong. Nggih, nggih. Potong apane kok rumahku iki ra genah kok. Nuwun sewu berarti niki mangke nuwun sewu. Ya tetep kudu bayar. Nggih, nggih. Boten ora gelem aku. Lah pripun, Mbak? Wong mampu kok. Nyiapne terop. Apa kuwi? Lah saged, Pak? Ha iki ya tak dekek kene duwi ana tukunen. Lah. Jebles to. Aku wis krasa. Hati-hati. Aku yo gawe. Dijar ning kene kon nuku aku. Nggih, matur nuwun. Pamit perasaan ora penakmu ya. Nggih. Mulai kala wingi jenenge wong tanggal 1 acara tanggal 13 dipasang iki dhewe opo. Lah wong tertib. Ning niki apik, Mbah. Temane niku hubungan antara anak karo wong tuwa, guru karo murid. Kuwi apik banget. Tak sakit. Apik banget. Soale saiki okeh hubungane anak karo wong tuwa ki bubrah mung gara-gara masalah nafkah. Wong wedok iki tak kandhani yo. Senajan to percil kuwi wis dadi bojomu, kowe ra iso ngalangi takdime percil karo mbokne. Soale awakmu kudu paham gedene percil kuwi mergo susune mbokne ora mergo susumu. Wo mater. Modote percil ki mboke sik sing ngodot. Ora awakmu. Kowe iki karek petuk odotane. Oh. Ora mudeng ora pengalaman. Lah aku ora ero. Lah ngene kan awake paham. Mila Sayyidina Ali tau ngendikan kalau seandainya seorang anak berbuat 24 jam seumur hidupnya kepada orang tuanya tidak bisa membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Kuwi rungokno. Mila lak kundhat pengin ngrasake abote wong meteng gampang. Kowe mulih golek boto 10 kilo gantungan ning wetengmu. Engko ketemu Abah Kiron takone kowe ngopo, Tet? Latihan meteng.

Nek nang India wit gedene nggo nyanyi. Nggo nyanyi. Lah wit Indonesia apa? Wit Indonesia nggo ngamping. Oh iya. Oh termasuk sing diobat abet nene kok wae. Nggih. Oh kula ki latihan sabar ya wong India kok, Cil. Lah kasaget. Aku mbiyen ki jaman kuliah kuwi becak 5 bulan. Aku tau becak 5 bulan, tau dodolan aksesoris setahun. Jadi ojo didelok Bah Kirun sakniki, ojo didelok Cak Percil sakniki, Cak Kundet sakniki, ojo didelok Gus Miftah sakniki. Jangan dilihat hasil akhirnya tapi lihatlah prosesnya. Kula mbiyen niku tau becak 5 bulan. Kula niku latihan sabar tadi tukang becak. Tukang becak wong paling sabar sak donya oleh. Lah piye nunggu penumpang rata kok becake tumpaki dhewe. Sabar. Aku tau becak ditabrak mobil aku ora nesu kok. Aku belajar karo wong India langsung aku nyanyi, matane matane matane ngono. Anyar. Kulaan, Mbak. Kulaan, Mbak. Aku kan mau kulaan untuk papa tuh sana. Bener dawuh Gus Miftah wong tuwa wadon kuwi rekoso. Rekoso. Nggih, nggih. Kula ana istilah perang sabil. Kuwi urung lair, cik digembol wis ngrepotne wong tuwek lanang, tuwek wedok. Ora usum pencit, njaluk pencit. Nggih. Ora usum apel kon golek apel. Tengah wengi sing diarani nyidam njaluk bakso. Nek ora dituruti bayine lair ngiler. Anggonku bayi kurang ajar. Lah, ngidamen apa, Pak? Nyidam ngejak ngedol omah. Bayi lahir kos, Pak. Bayi bajingan to kuwi. Asu bayine. Alhamdulillah. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ya, sak jarenge dilajengke selawatan riyen kok. Purun. Lagu lawas napa lagu anyar? Durung dadi. Durung dadi. Cak Percil karo Kundet selawatan yo. Selawatan apa le? Biasane. Wis siap, siap. Nggih. Percil iku Perceru jaman cek ten gen kula melu kula 11 tahun. Nggih to, Pak. Jangger selawat ora apal ora apike ram. Nika ya Rasulullah salammu. Kuwi apa karepmu kuwi apa? Sangkeme karo ngene-ngene mergo ora apal. Ya Rasulullah salammu. Ya Rabbi hasani wataru. Lah awakmu takoni mamane. Napa angsal lagu dangdut dinggo selawat oleh. Angsal. Angsal. Wong selawat kuwi padha karo wong ngombe obat. Ana kalane nganggo gedang, nganggo banyu, nganggo degan, nganggo sego, sing penting iso mlebu. Lagu dangdut nggo selawat oleh, lagu pop nggo selawat oleh, jazz oleh, rock sak isine oleh, ra apa-apa. Njaluk referensi rene. Nggih, siap, siap, siap. Calurune kan selawat kelangan nggih, Pak. Suarane apik-apik no. Kelangan apa? Nembange kelangan. Kelangan apa kowe? Masyaallah. Kowe aja macem-macem lho, Gus Miftah rawuh aku. Kowe alok kelangan, kelangan apa? Oh, tanda-tanda iki, Pak. Tanda-tanda iki. Jujur lagu niku kelangan damel selawatan ngoten lho. Apa? Solawat bah, itu solawat ning ngangge lirik. Lah wis diomong niket mau kon solawat kok malah muni kelangan. Mas iki judule lho, Mas. Judule solawat. Judule iki solawat. Lah iya. Kok kelangan? Lagune ngangge kelangan ngono lho. Beh, solawat versi kelangan. Versi piye? Beh, beh. Versi angel kowe omong karo aku kene wong pengalaman. Omong karo guru kok malah teko mobil. Dagelan senior. Teko mobil Mercy barang kowe iki selawat. Nggih, nggih, nggih. Mercy, Mercy. Shalawat ala Nabi Muhammad. Shalawat. Oh, wis di selawat iki. Tak mangkat sik aja gembreneng eh. Mangkat ning dine urutane rubah. Selawat iki lho. Iki rong mau urusi kabeh are mangkat minggat ning ndi wae. Tanggung jawabmu piye? Jak momen. Tak kok ngedek-ngedeki wong tuwa. Nggih, nggih. Aku are mau bebani apa iki? Nggih, sepuntene, Mbak, sepuntene. Mulai. Kalau tak mulai riyen. Kowe loro nyolot pager ki ilang. Mboten, mboten. Kulo temen iki. Binat rong ditampa kok. Tendo orang dibayar. Tendo barang rupa bayar harus mangkat. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam. Tempomu kecepetan. Oh, bayaramu ora jelas. Alon-alon. Alon-alon bae. Nyenene. Dung. Oke, dung. Lah dunge tak gawa ya. Bah. Apa diwale aku tabuh kowe ngaji ning kene. Ampun, ampun, ampun. Ampun. Ampun. Nyantai, nyantai. Ampun, Gus. Ampun, nyantai. Sampun. Aku kudu kudu ngenyangi lho. Ampun, nyantai, nyantai. Aku nek ajroh randang bener-bener kudu tak cekel ae lho. Ampun, ampun, ampun, ampun. Jenengan mriku mon, jenengan mriku. Gusti lah. Bah Kirun iki bapake penerbang. Penerbang. Kenapa nggih? Hadroh juara siji Madiun yo penerbange bapak iki. Ora kok pesawat, ora. Bapak kuwi penerbang. Ya. Mangsamu. Alon to tet kuwi ya sepel sikno lho. Ku nek wis mak dung lagek lho. Ya. Dung urung awet. Dung, dung. Lah wong suara darbukane gak penak e, Bah. Pripun? Entek dite, entek dite. Ngono kuwe suarane. Sik-sik jane. Lah sing tepung malah tun ketak mbokmu, tun ketak mbokmu. Modelnya kayak sepel. Iki grup ki larang. Grup anyar, grup anyar. Larang iki sing nanggap basa iki. Iki sing kuat ya mung Bupati Blitar. Ya garek niki Mas. Sepakat ayo nglumpukne Pak Bupati dipanjeri sik. Ora delok wae. Pripun Mas Mbah? Pak Bupati dipanjeri sik. Lho mboten Pak Bupati sing panjeri jeneng. Kaya wong susah, kaya wong susah sing manjeri awake dhewe, Cek. Oh, ngoten. Biasane nek wong manjeri sok batal. Nggih. Ben gak batal Pak Bupati dipanjeri. Lah, damel resep ngoten niku pripun, Mbah? Alah-alah, iso adol omah. Ayo kelangan Cak Percel dan Kunder. Kelangan, kelangan. Ayo. Ayo le, alon-alon le. Napa mam dulu. Ayo. Ayo setelah imsak. Ya, yo. Yen todo kurang selawat. Uripe dadi kurang sehat. Gampang kecegur maksiat. Uripe dadi ora nikmat. Solawat, ayo solawat, Gusti Allah wae solawat, solawat, ayo solawat, malaikat wae solawat. Taubat sebelum mati. Selamat, ayo selamat. Gusti Allah wae selamat. Solawat sampai mati, taubat sebelum mati. NKRI solawat, taubat sebelum mati. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh rapopo senajan lagu sawangan ora apa-apa. Oleh siap-siap. Ditinggal rabi rapopo. Ditinggal rabi sing pripun lho? Ya ditinggal rabi. Rapopo aja nangis. Lha terus? Ya ya digawe selawat. Aku sing apa-apa iki neh. Yes, ora nyambung neh. Aku wis kuwi ngomong wis. Nek ngene iki ra apik. Selawat ayo selawat. nek lagu aja mok lagone nggo agama ora seneng. Napa? Yen liwat aku kelingan, ku bukae tau tak nggo kendaan. Kendaan karo anake Pak Bayan, mulai-mulai melentuk telung wulan, repe iki melecehkan wanita. Pripun, Mbah? Tanpa bantal, tanpa kloso, opo-opo rating celkit. Wong cawe dok kok dilumah nih sak nggon-nggon. Tanpa bantal, tanpa kloso kok gelemen. Malah sing iki gaene nek ning YouTube kula setel. Pripun, Mbah? Wis gak. Mbok kula sing budhek wong umur suwidak. Cantol cawet. Cantol, cantol. Cendol dawet, cendol dawet. Artikulasi bahasamu sing jelas. Cendol dawet, aku cantol dawet, cantol, cantol dawet. Lagu apa? Cendol dawet pamer bojo niku lho, Pak. Ya, saiki aja lagu Ditinggal Rabi versi selawat. Iki aku mau pengen ngomong karo Cak Percil, karo kanca-kanca iki. Ora apa-apa le. Ngaten iki. Kuwi dadi melu tren wae, tapi jangan menghilangkan substansi selawat. Karena nadane kuwi universal. Kuwi ndelalah pas dadi nadane selawat. Si Iri mau ganti ora apa-apa. Ya tabui. Tak tambahi ya. Lah aku kok nek Gus Miftah aku sing nambahi. Lah mboten. Tak tambahi masalah kowe tenan. Sing jumlah tak dongake. Yes. Muga-muga senajan rupamu elek, insyaallah bojomu remuk insyaallah ya. Ayo. Luang bojo elek cah tenan. Pengen duwe bojo awet ki sing elek. Lah ayu ki ra mungkin awet. Sip. Bojo ayu ki ra awet. Lah kok saged. 40 tahun remuk. Lah bojo awet, bojo elek cilik nganti tuwa elek terus awet. Mula kan mula Deni ki ya pinter milih Percil. Besok tuwek nang awet. Ya ngono kuwi to. Wis ngono kuwi. Telaten ono. Ampun salah, Mbah. Ampun salah, Mbah. Niki rupa palsu niki. Elek niki rupa palsu. Palsu. Sing asli. Lu elek. Aku ya tenan, aku ya syukur tenan, Gus. Percil entuk anak kula wedok niki tenan. Deni barang iki kok ya ora sadar aku. Ketok empen pas katarak, Mbah, ketok empen. Jabur Deni niku. Pinduk kowe kok iso gandrung Percil karo Percil. Kula mung anu, Mbah, istimewane ten nggon irung. Oh. Irunge niku rak madhep mendhuwur ta kowe. Masyaallah. Bolongane niku mboten teng ngisor. Wong niku nek rendeng mboten pantun mlaku kok. Banjir. Banjir. Plu. Plu meler umur. Ora apa-apa, wong pesek iki panjang umur. Amin, amin. Ambekane ngirit. Putu kula wedok lahir kulite nurun mboke. Oh, ora nurun bapakne iki. Lambene sak blalak-blalak. Irunge kok ya nurun kuwi ya. Ketoke sing nafsu sing lanang. Atek kaya stempel kecamatan. Ya, selalu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo randuwe toto kremong Qurane ra diwaca salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tuwa disemeni guru yo dikepui ayo rene gendang ra ngaji sing banter ya Rabbi bil Mustafa balir maqasidana waghfir lana ma mado ya wasial huwam turun jasa fatuliku aslinya dan lirik aslinya. Atiku rasane loro nyawang kowe rabi karo wong liya. Nangis getih allahku remo ajur rasaku. Kowe teko ninggal aku. Apa iki wis dalane kudu pisah kelangan tresnane. Kudu kuat atiku, senajan nyiksa tresnaku. Sing banter ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana wa fir lana mamado ya wasi al karami. Ahwali muntahimin. Siji meneh lagune wong NU, iki lagune Mbah Kirun, Gus Dur sak piturute. Ayo sing bandar. Shalawat Nabi Muhammad. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah. Hop hop hop hop. Geseh kekrek ndasmu. Ana Mbah Kirun rasane di sini. Ana wong sepuh kok klotak-klotak. Lah kurang bayarane kondot. Dibayar durung? Aku ya hooh. Aja ngisin-ngisini ngono kuwi ana Mbah Kirun. Ngisin-ngisini. Pelatihe. Tak latih telung dino ki oleh-olehmu ngono kuwi. Kan Mbah Kirun malu. Malu. Do nggawa HP napa mboten? Nggih. Lampune pateni flashe diuripke. Ayo, dados. Ayo. Oke, Pak Cil, malah ini Pak Cil. Lah iso mati tukang lampune tak pateni dhewe. Ayo. PLN kan mateni kok ono. Yo, patenono yo lampune yo. Ben gayo. Yo, pateni yo, ben gareng yo. Pateni, pateni lampune dipakne. Lampu terop yo. Lampu flash dihidupkan. Heeh. Ibu-ibu sing rada HP cangkeme merenges. Ya. Semuanya diangkat, nikmatin dulu. Kurang tiga, nikmatin kabeh. Menghibur Mbah Kirun dalu menika oleh Pak Bupati. Muga Pak Bupati ndang nanggap. Sik kono. Sing iki sing iki. Nggih niki. Sing entan iki sing. Lah ra iso tak gantole kene wae kene. Eh mboten-mboten sampeyan. Pun. Dipateni lak ra anu ya dimblekne terope yo. Ora masalah. Genahe tonge. Aku bareng ngelampu HP mekan tek kaya wong nandur brambang. Iki pateni iki. Ojoan iki pateni. Pateni. Aja yogane lho sing dipateni lampune lho ya. Yogane kok. Yogono jadi pateni. Napa? Ora pateni mati dhewe. Diangkat sing dhuwur. Nggo. Digerakke mriko pundi mriko tak percaya. Mriko wetan. Wetan. Kiwa tengen wetan kulon, wetan kulon. Wetan dulu ya. Shalawat Nabi Muhammad. Shalawat. Salli wa sallim daiman ala bada. Salli wa sallim daiman bada. Wal ali wal ashabi man tatwahada. Wal kurang banter salih wasalinda iman alamada. Salih wasalinda iman alamada. Wal ali wal ashabi man katwahada. Wal ali